Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira. Kita telah menyebutkan makna definisi tauhid yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari ucapannya Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Begitu pula kita telah menyebutkan dua dedengkot dari lima pemimpin para tauhid. Yang pertama apa? Iblis. Kenapa iblis disebut panglimanya para tauhid? Karena iblis disembah, karena iblis diikuti dan iblis ditaati oleh para pengikutnya. Nah, maka iblis ini la'anahullah, Allah subhanahu wa ta'ala la'anat, dijauhkan daripada rahmatnya, jauh daripada kebaikan. Dan pada kajian sebelumnya kita telah menyebutkan perbedaan apa? Iblis, jin dan syaitan. Nah, kemudian yang kedua, man'ubida wa huwa radhin, yang disembah dan dia ridha. Nah, maka yang kuburannya disembah tapi dia tidak ridha, nah, tidak disebut dengan tauhid. Nah, orang yang disembah dan dia ridha dirinya disembah, inilah tauhid. Tapi dia tidak mau. Tapi qadarullah, setelah dia wafat, umat manusia mendatangi kuburannya dan menyembahnya. Seperti siapa? Naam, Abdul Qadir Al-Jailani. Abdul Qadir Al-Jailani syekhun salafi, dipuji oleh banyak para ulama, Ibnu Katsir, Al-Hafidz As-Sam'ani, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Al-Zahabi, sebagian ada yang memujinya, Imam Al-Hanabila, min sadatil ulama, ulama yang baik. Nah, amran iltizam bis sunnah, beliau orang yang gigih dalam menegakkan syariat. Nah, akan tetapi datang umat manusia setelah wafatnya beliau, bahkan menjadikan firqah tersendiri atas namanya. Mereka mendatangi kuburannya di Baghdad. Nah, mereka bersujud, berdoa, tawaf di sana. Kemudian menyebutkan berbagai macam khuza'balat, takhayulat, perkara-perkara dusta, bahwasanya Abdul Qadir Al-Jailani berjalan di atas angin, tidak berjalan di daratan. Abdul Qadir Al-Jailani wakilnya Allah di muka bumi, dan lain-lain. Nah, padahal beliau merupakan salah satu ulama ahli sunnati wal jamaah. Nah, sampai di sini kemudian kita lanjutkan. Pemimpin tagut yang ketiga, wa man da'an nasa ila ibadati nafsihi, yang mengajak umat manusia untuk beribadah kepadanya. Nah, sebagaimana apa? Fir'aun. Naam. Wa qala ana rabbukumul a'la. Faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, dalam surat An-Nazi'ah. Begitu pula dalam surat Al-Qasas. Wa qala fir'aun ya ayyuhal mala'u. Fir'aun mengumpulkan rakyatnya, warga Mesir, dan berkata, wahai umat manusia, wahai pendudukku, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak mengetahui Tuhan kepada kalian selain aku. Mengaku dirinya Allah dan mengaku dirinya Rabb. Mengajak umat manusia untuk menyembahnya. Begitu pula seperti Namrud dan Ghulat As-Sufiyah. Orang-orang yang ekstrim dari kalangan tasawuf, kaum sufi. Mengajak umat manusia menyembah kepada dirinya sebelum bahkan menulis wasiat. Menyembah dirinya setelah mati. Menuliskan wasiat. Idza hasal lakum minal umur adh-dhayqa fa'tu ila qabri. Kalau kalian sudah mendapatkan kesulitan, maka datangi kuburanku. Sehingga mereka berbondong-bondong mendatangi makamnya. Karena wasiat itu dianggap sebagai wali. Bahkan sebelum mati berusaha untuk menyebarkan beberapa hadis-hadis yang dihukumi oleh para ulama sebagai athar maudhu', hadis-hadis palsu yang dibikin, yang dibuat, diproduksi dari kantong-kantong mereka untuk melariskan kebid'ahannya. Di antaranya, idza dhaqat 'alaikumul umur fa 'alaikum bi ahli al-qubur. Hadis maudhu'. Kalau kalian sudah merasa kesempitan, mara bahaya, dalam keadaan sulit, mendapatkan bencana, musibah, sengsara, sempit hidupnya, fa'alaikum bi ahli al-kubur, hendaknya kalian kembali kepada ahli kubur, kepada makam-makam. Ini disebar ikhwani afidhakumullah. Untuk apa? Melariskan apa-apa yang mereka ajarkan kepada para penganutnya. As-sufiyya al-mutasawwifah, terlebih lagi orang-orang yang ekstrim dari kalangan mereka. Bahkan memberikan wasiat. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, disebutkan oleh Syekh di sini, yang mengajak umat manusia untuk beribadah kepada dirinya, hayyan wa mayyita, dalam keadaan dia hidup, atau mengajak kepada dirinya setelah wafat, maka dihukumi sebagai taghut. Dan mereka adalah du'atu syirk, da'i-da'i syirik. Mengajak umat manusia ila abwabi jahannam, kepada pintu-pintu api neraka, wal'iyadzu billah. Dan mereka bungkus ikhwani afidhakumullah dengan bahasa-bahasa yang ilmiah, dengan bahasa-bahasa yang syar'i, dengan sebutan tawassul. Menjadi apa? Wasilah. Menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai perantara. Mereka bungkus lagi dengan kata-kata apa? Minta siapa? Syafa'at. Saya mendatanginya untuk ngalap syafaat. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah ibadatu ghairillah, menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, waman idda'a syai'an min ilmil ghaib, yang mengaku mengetahui perkara ghaib, ini adalah taghut. Yang dimaksud dengan ghaib, ma ghaba anil insan, sesuatu yang tersembunyi dari jangkauan manusia, itu disebut apa? Ghaib. tersembunyi, tersamarkan, enggak diketahui dari jangkauan umat manusia, disebut dengan ghaib. Nah, dan ghaib ini ikhwani afidhakumullah terbagi menjadi dua. Yang pertama ghaibun nisbi, ghaib yang sifatnya relatif. Apa ini? Ghaibun waqi', ghaib yang terjadi pada saat ini. Disebut relatif gak apa? Sebagian orang gak tahu, sebagian yang lain apa? Tahu. Bisa jadi perkara-perkara yang nampak, yang muncul, yang terjadi di negeri lain, kita gak tahu. Bagi kita perkara gaib. Yang ada di sana mereka apa? Mengetahuinya. Begitulah sebaliknya, ikhwan yang fitakumullah. Ini ghaibun waqi', ghaib yang sifatnya sudah terjadi. Sebagian orang faham, sebagian orang lagi enggak tahu. Nah, ini bisa jadi umat manusia apa? Mengetahuinya. Nah, yang ada di tempat itu. Yang ada di sana. Nah, kemudian macam yang kedua, ghaibun mustaqbal, ghaib yang sifatnya akan datang. Ini enggak ada satupun yang mengetahui melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, atau yang Allah subhanahu wa ta'ala izinkan untuk mengetahuinya dari kalangan para anbiya wal mursalin, dari kalangan para nabi, rasul, apa yang akan terjadi kelak di akhirul zaman, sehingga disebut sebagai alamat, tanda-tanda. Nah, ini ghaib yang kedua, ghaibun mustaqbal, yang akan terjadi. Enggak ada satupun di antara umat manusia yang mengetahui. Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardhal ghaiba illallah. Katakan tidak ada yang mengetahui perkara ghaib di langit maupun di bumi melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illallah. Gak ada yang tahu. Maka yang mengaku mengerti perkara ghaib, ghaib yang apa ini? Mustaqbal. Nah, sifatnya yang akan datang. Nah, maka di sini ikhwani afidhakumullah disebut sebagai tauhud. Masuk di dalamnya apa? Para munajimun, tukang ramal, al-kuhan, yang bermuamalah dengan para syaitan, mereka sebut dengan makhluk halus. Begitu pula dukun, begitu pula tukang sihir. Nah, ini mereka mengaku apa? Ilmul ghaib. Dan mereka dihukumi kafirun, karena menganggap sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu perkara ghaib melainkan Allah. Mengaku dirinya tahu, berarti merasa apa? Sepadan dengan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Dan ini merupakan hakikat kesyirikan. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ, yang memutuskan sesuatu tanpa berdasarkan hukum yang Allah turunkan. Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, yang memutuskan sesuatu tanpa berdasarkan hukum yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, berhukum kepada syariat selain hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala, lahu sab'atu halat, memiliki 7 keadaan. Masing-masing keadaan ini hukumnya apa? Berbeda-beda, tergantung dengan kondisinya. Nah, keadaan atau kondisi yang pertama ikhwani afidhakumullah, an yahkum bi syar'i rabbil alamin wa yajhad syar' Allah. Berhukum dengan syariat selain Allah subhanahu wa ta'ala dan menyangkal hukum Allah. Berhukum kepada aturan manusia dan dia menyangkal syariat dan aturan Allah subhanahu wa ta'ala dan dia mengingkarinya. Alah, enggak ada itu. Yang ada ini buatan kita. Syariat Allah subhanahu wa ta'ala palsu. Dia menyangkal, membangkang, bahkan apa? Mengingkari. Maka keadaan yang pertama ini, ikhwani afidhakumullah, hukumnya kafirun murtad. Dihukumi kafir, dihukumi apa? Murtad. Menganggap hukum manusia begini dan menyangkal, mengingkari aturan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan begitu pula yang sudah digariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang pertama tadi apa? Berhukum dengan aturan manusia, aturan selain Allah, dan menganggap syariat Allah subhanahu wa ta'ala ini apa? Dia sangkal, dia ingkari. Nah, kemudian keadaan yang kedua, ikhwani afidhakumullah, an ya'taqida anna hukma ghairillahi wa rasulihi ahsan wa atam wa ashmal. Dia meyakini hukum selain syariat Allah dan Rasulnya. Berarti apa? Dia meyakini aturan buatan ini ahsan, lebih baik. Aturan manusia asmal, lebih menyeluruh. Wa atam, lebih komplit daripada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum manusia lebih utama, lebih afdol. Terlebih lagi dia menganggap ini zaman-zaman modernisasi. Aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala sudah enggak pas. Itu kuno. Sudah enggak zaman. Enggak selaras dengan keadaan manusia pada zaman ini. Itu zaman ummi. Saat ini intelektual. Maka keadaan yang kedua ini, ikhwani afidhakumullah, kufrun akbar, kekufuran yang besar. Berarti pelakunya apa? Kafirun murtad. Kenapa dihukumi kafir? Kenapa dihukumi murtad? Kenapa dihukumi kufur yang besar, ikhwani afidhakumullah? Li'annahu istahsana syar'a ghairi rabbil alamin. Karena dia merasa dan menganggap baik syariat selain hukum Tuhan semesta alam. Dia menganggap baik itu. Nah, ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, anna syar'a ghairillah wa syar'allah mutasawiyan. Aturan manusia dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala begini. Artinya apa? Sepadan. Sama. Nah. An yakuna hukma ghairillah mithl hukmillah. Hukum selain Allah subhanahu wa ta'ala sama persis dengan hukum Allah. Nah. Maka keadaan yang ketiga ini, ikhwani afidhakumullah, apa hukumnya? Kafirun billahil azim, dihukumi kufur. Nah. Kenapa ikhwani afidhakumullah ja'alal bashar kahukmillah? Berarti menganggap sama tangannya manusia dengan apa? Aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Menganggap sama antara makhluk dengan khalik. Apalagi di dalam perkara al-halal wal-haram. Ini boleh, ini enggak boleh. Agar menjadikan sepadan perkaranya makhluk dengan al-khalik, dihukumi syirik. Ini keadaan yang ketiga. Kemudian keadaan yang keempat, ikhwani afidhakumullah, an yujawwiz, dia membolehkan untuk berucap. Keadaan yang keempat ini, membolehkan untuk berucap. Artinya apa? Memiliki keyakinan ini labas, tidak ada masalah. Apa ucapan itu, apa keyakinan tersebut? Yajuz an yuhakkim syar'a ghairi rabbil alamin. Boleh berhukum kepada selain hukum Allah. Ucapan ini saja, boleh berhukum kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Boleh berhukum kepada hukum selain Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia memperbolehkan untuk merujuk kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara aturan, syariat, hukum. Nah, maka ini apa hukumnya ikhwani afidhakumullah? Sama dengan yang sebelumnya, tidak ada beda. Nah, maka dihukumi apa? Kafirun billahil azim. Kenapa ikhwani afidhakumullah enggak boleh kita? Nah, an yuqaddim, berusaha untuk mengedepankan aturan manusia di hadapan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan yang keempat. Kemudian keadaan yang kelima yang disebut dengan at-tabdil, dirubah, diganti. Nah, ini yang kelima. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa? Mengingkari hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hukumnya ini? Kafir. Kemudian yang kedua, meyakini hukum manusia lebih baik, lebih sempurna, lebih bagus, lebih menyeluruh, lebih komplit. Nah, sesuai dengan zaman ini, hukum Allah subhanahu wa ta'ala terlalu kuno. Apa hukumnya ini? Kafir. Kemudian yang ketiga, sawa'un bisawa, menganggap sama antara aturan manusia dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Hukumnya apa ini? Kafir. Kemudian yang keempat, membolehkan untuk merujuk kepada hukum selain syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Apa hukumnya ini? Kafir. Kemudian yang kelima adalah at-tabdil, dirubah, diganti, ditukar. Apa maksud daripada at-tabdil di sini ikhwani afidhakumullah? An yubaddila syar'allah bil qawanin al-mubaddal. Dia tukar syariat Allah subhanahu wa ta'ala dengan undang-undang. Kok bisa disebut tukar? Kok bisa disebut diganti? Kata para ulama yang disebut dengan at-tabdil, wa huwa yaz'um annahu min 'indillah. Setelah dia buat undang-undang ini tadi ikhwani afidhakumullah, kemudian dia menganggap dia mengklaim bahwasanya ini undang-undang tersebut bagian daripada hukum Allah. Berarti apa? Menipu manusia. Dia buat aturan, kemudian setelah dia buat aturan, dia mengklaim, memplot, mengaku bahwasanya ini merupakan hukum Allah, padahal bukan. Berarti dia telah berdusta dengan menggunakan nama Rabbul Alamin dan berdusta atas nama nabinya. Sebagaimana yang diperbuat oleh siapa? Genghis Khan. Genghis Khan buat satu kitab yang mengumpulkan dari berbagai macam aliran. Di situ ada ajaran Hindus, di situ ada ajaran Buddha, di situ ada ajaran Nasara. Jama' al-madhahib syattat. Dia kumpulkan berbagai macam sekte-sekte, aliran-aliran dari agama-agama yang ada. Dan dia namakan kitab tersebut dengan Al-Yasi'. Wa amarahum bitahakum ilaih. Dan memerintahkan kepada pengikutnya, prajuritnya, bala tentaranya untuk berhukum kepada kitab ini, Al-Yasi'. Dan dia berkata, wa anna hadza min 'indillah. Genghis Khan mengaku bahwasanya kitab ini datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kadziban wa zura. Dusta, bohong dan kepalsuan. Oleh sebab itu, orang ini dikafirkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah. Masuk di dalam perkara yang kelima, at-tabdil, dia ganti dan mengaku bahwasanya itu merupakan hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, wal hukmul mubaddal al-maz'um al-makdzub ala Allahi wa rasulihi. Penukaran hukum, pergantian hukum yang mengaku itu merupakan aturan Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya, bagian daripada kebohongan, bagian daripada apa? Kedustaan. Nah, ini keadaan yang kelima. Kemudian keadaan yang keenam ikhwani afidhakumullah sebelum yang terakhir, an ya'taqida anna syar'allahi aslam. Dia berkeyakinan bahwasanya hukum Allah subhanahu wa ta'ala lebih selamat. Hukum Allah subhanahu wa ta'ala ahkam, lebih mumpuni, hukum Allah subhanahu wa ta'ala lebih adil, hukum Allah subhanahu wa ta'ala sempurna. Naam. Wala syai'a mithlahu, enggak ada yang sepadan, enggak ada yang sama dengannya. Wa hakama ghairahu syahwa, tapi dia berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala karena nafsu syahwat. Dia berhukum kepada hukum selain Allah subhanahu wa ta'ala li ajli maslahatihi, karena dia mengedepankan maslahatnya. Dalam hati dia tahu hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang paling baik. Dia pakai hukum manusia, aturan yang sudah ada ini, bisa jadi takut lengser dari apa? Kursinya, lengser dari jabatannya, dan dia ini cinta dengan kedudukan, dan dia ini cinta dengan dunia. Wahuwa yahibbu zaama, dia senang sekali dengan kepemimpinan, tapi kalau dirubah ini hancur, akan dituntut, akan dilengserkan. Maka dia berhukum dengan aturannya manusia ini, dalam artian karena apa? Syahwatnya tadi. Dan karena harta dunia. Tapi keyakinan dia bulat, hukum Allah subhanahu wa ta'ala enggak ada yang sepadan dengannya. Maka ini ikhwani afidhakumullah, asin minal usad, dihukumi orang yang bermaksiat, layaknya para pelaku kemaksiatan. Dia berdosa dan bisa jadi masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmizi dari sahabat Buraidah, al-qudhatu thalatha, hakim itu ada tiga, wahidun fil jannah wa thnan fil nar, satu tok yang masuk surga, duanya masuk ke dalam api neraka. Rajulun arafal haq wa qadha bihi dakhalal jannah, yaitu seseorang yang dia mengetahui kebenaran, dia tahu al-haq dan berhukum dengan kebenaran itu, maka dia masuk ke dalam surga. Wa rajulun arafal haq fajara fil hukmi, yang kedua hakim, dia tahu kebenaran tapi dia tipu hukumnya, tapi dia bermaksiat di dalam menghukumi. Nah, maka dia masuk ke dalam api neraka. Dan yang ketiga, rajulun qadhalin nasi bijahlin fadakhalan nar, orang yang menghukumi kepada umat manusia dengan kebodohan, bukan dengan ilmu. Otomatis salah hukum karena kejahilan yang dia punya, masuk ke dalam api neraka. Belum saatnya dia untuk menghakimi. Nah, maka ikhwani afidhakumullah, yang berhukum kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala pada undang-undang yang ada, nah, masuk di dalam kategori ini. Adapun firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, yang tidak berhukum dengan hukum selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Tafsirnya kata sahabat Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih, ay kufrun duna kufrin, kekufuran yang tidak mengeluarkan seseorang dari koridor keislaman. Maksudnya apa? Kufrun asghar, kufur yang kecil, bukan kufur yang besar. Artinya apa? Maksiat min kabairiz dzunub, termasuk dosa besar. Nah, ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh adalah at-taqnin. At-taqnin wad'u al-hukm, meletakkan aturan-aturan baru. Ini disebut dengan at-taknin. Meletakkan apa? Aturan-aturan yang baru. Dan ini terbagi menjadi dua keadaan. Ini poin yang ketujuh, yang terakhir. At-taknin. Apa itu at-taknin? Dia membuat satu aturan pada sebuah kejadian dan peristiwa. Tentu satu negeri dengan negeri yang lain berbeda-beda aturan-aturan tersebut. Nah, ini bagaimana hukumnya ikhwani afidhakumullah memiliki beberapa keadaan. Keadaan yang pertama ikhwani afidhakumullah, an yadha'a hukman qad wujida fi hukmillah. Dia meletakkan satu aturan yang mana aturan ini sudah ada pada aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Meletakkan satu aturan yang mana aturan itu ada pada aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini nanti akan terbagi menjadi situ halat, enam kondisi. Bukan di sini pembahasannya. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua ikhwani afidhakumullah, meletakkan aturan yang tidak ada pada aturan Allah subhanahu wa ta'ala, yang disebut dengan hukmun wad'i, undang-undang yang dibuat sesuai dengan kejadian, peristiwa. Tentu antara zaman dengan zaman, tempat dengan tempat berbeda beda. Seperti apa ikhwani afidhakumullah? Isyaratul murur. Apa itu isyaratul murur? Lampu merah. Lampu merah dia terabas. Kemudian pemerintah meletakkan apa? Denda. Atau marka, garis. Atau yang lain. Maka di sana diletakkan denda dan sebagainya. Apa hukumnya? Ini ikhwani afidhakumullah. Fahadha amrun la yakfur. Perkara ini dihukumi labas. Boleh karena berkaitan dengan maslahat. Namun tidak dihukumi kafir. Dan pembuat undang-undang berhak untuk bertindak dengan apa yang dia lihat. Seperti apa ikhwani afidhakumullah? Aturan bagi para pengedar narkoba, penyelundup obat-obatan terlarang. Maka ini disebut dengan apa? Hukumun wad'i. Seperti yang ada, maka perkara ini tidak dihukumi kufur, dan ini perkaranya mubah, jaizun, la ba'sa bihi. Ini merupakan tujuh keadaan berhukum kepada selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Adhan, dan kita lanjutkan insyaAllah setelah adhan isya. Kemudian Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab menyebutkan dalil yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, telah nampak kebenaran dari kesesatan. Faman yakfur bitaghut, barang siapa yang mengkufuri taghut, sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Wa hadza ma'na la ilaha illallah, dan ini merupakan makna daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. Beriman kepada Allah, bertauhid, dan mengkufuri taghut dan kesyirikan. Ini makna daripada la ilaha illallah. Wa fil hadis, begitu pula yang terdapat dalam sebuah hadis. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Mu'adz ibn Jabal. Hadithun tawil, hadis yang panjang, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amril Islam." Pokok segala sesuatu itu adalah al-Islam, wa huwa din. Dan itu adalah agama. Nah, kalau pokok sesuatu, kepala sesuatu ini putus, maka enggak ada kehidupan bagi orang itu. Nah, maka enggak ada kehidupan bagi manusia yang mereka jauh daripada agama. Dan Islam di sini berpegang teguh dengan tauhid, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berlepas diri dari sesembahan-sesembahan selainnya. Wa umuduhu salat, dan tiangnya agama ini salat. Namanya tiang yang digunakan untuk menyangga bangunan. Nah, dindingnya, pasaknya. Nah, oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, kalau tiang ini roboh, ya hancur bangunan tersebut. Oleh sebab itu dijadikan sebagai barometer perkara sholat, iman dan kemunafikan, Islam dan kekufuran. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hadza fil Islam liman taraka shalat." Tidak ada bagian dalam agama Islam yang meninggalkan perkara salat. Dalam hadis yang lain, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainal kufri as-salat." Perjanjian antara kita dengan kekufuran adalah perkara salat. Yang meninggalkan sholat ini maka kufurlah dia. Wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Ujung tulang punggungnya agama ini adalah perkara jihad. Sanam itu punuknya unta. Disebutkan dalam hadis ini dhirwatu sanam. Ujung punggung. Nah, maksudnya apa? Puncak segala sesuatu. Amalan Islam ini adalah jihad fi sabilillah. Dia berkorban dengan jiwanya untuk kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini jihad dipermisalkan dengan unta. Sanam itu punuknya unta. Kenapa ikhwani hafizakumullah, punya kesamaan, li annal jamal mutaharrik. Karena unta itu selalu bergerak, enggak mau diem. Begitu pula apa? Jihad dengan bergerak, berpindah satu tempat ke tempat yang lain, sehingga Islam apa? Menyebar. Nah, ya pergi, berjalan. Maka pada hadis ini ikhwani afidhakumullah, perkara jihad disebutkan dengan lafaz punuknya apa? Unta. Nah, wallahu a'lam, kata beliau, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menutup kitab ini dengan mengembalikan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersolawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Fa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan ganjaran pahala kepada penulis kitab ini dengan ganjaran yang besar, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pula agar kita mendapatkan bagian daripada pahala tersebut dengan membacakan faedah-faedah ilmu dari apa yang digoreskan oleh Imam Ad-Da'wah di dalam kitab ini. Wa nas'alullah azza wa jalla an yaj'alana min ahli tauhid. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kami dan antum sebagai bagian daripada ahlu at-tauhid. Wa nas'alullaha al-'afwa wal-ghufran min jami' az-zalal. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, maaf dari berbagai macam kesalahan dan kekeliruan. Wa nas'alullah an yaj'al fi ma dzakarna al-kifayah wan naf'a. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan apa yang kita sebutkan selama ini kurang lebih berapa ya ikhwah? Ada 1 tahun? Kurang lebih 1 tahun atau 1 tahun lebih. Ini cukup memberikan manfaat bagi pembicara dan pendengar. Maka kita telah menyelesaikan syarah thalathatul usul atau usulul thalatha pada malam ini, hari Kamis malam Jumat, tepatnya malam 29 Syaban 1443 Hijri, atau bertepatan dengan tanggal 31 Maret 2022. Wallahu ta'ala a'lam.